بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال رحمه الله تعالى التجوز في القول وترك التكلف والتنطع التجوز يعني الاختصار ringkas dalam berbicara, tidak bertele-tele, tidak perlu istilahnya orang Arab alaf wa dauran, muter-muter. Langsung saja yang mudah dan gampang dipahami, tidak bertele-tele. At-tajawuz, tidak perlu panjang-panjang cerita. Watarkit takalluf dan tidak memberat-beratkan diri. Watanato, barakallahu fikum, tidak perlu mendalam-dalami. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu marfu'a, al-haya'u wal-'iyyu syu'batan min al-iman, wal-bada'u wal-bayanu syu'batan min an-nifaq. Rawahu Tirmidzi. Dari Abi Umamah marfu'a, yakni sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan al-haya'u wal-'iyyu. Baik. Al-haya baik, rasa malu. Barakallahu fikum, yang dimiliki oleh seseorang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya, rasa malu, yang diriwayat yang lain syu'batun min syu'abil iman, bagian atau cabang dari cabang-cabang iman. Wal'i yani qillatul kalam, kurang dalam berbicara, tidak banyak bicara. Syu'batani minal iman, ini dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Walbada badi, yakni mulut kotor. Barakallahu bikum, yakni menunjukkan tentang kurangnya rasa malu yang ada pada dia. Barakallahu bikum. Walbayan dalam makna terlalu banyak bicara. Barakallahu bikum. Minan nifaq adalah bagian dari kemunafikan. Rawahu Tirmidzi. Kita lihat syarah dari ulama kita. Qala hafizahullah taala qauluhu at-tajawuz fil qaul, yani al-ikhtisar, tidak bertele-tele, tidak banyak bicara. Wal muradu al-kalamu bi qadri al-hajah. Tayyib. Wa 'adani ziyadati fil kalami bi syai'in la yahtaju ilayhi atau la yuhtaju ilayhi. Yani maksud dengan at-tajawuz, yani meringkas kata. Yani maksud di sini al-kalam, berbicara sesuai dengan kadar kebutuhan kita, tidak menambah-nambah dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi, pokoknya pas, tidak terkurangi kata-katanya sehingga tidak dipahami, dan juga tidak berlebih sehingga pemborosan. Li'anna hadza yuthqilu as-sami' wa yatasabbabu lahu bil malali wa rubama yunsi al musta'inu ma'na apa al mustami'ina ma'na al kalam alladhi yaqsuruhu al mutakallim. Boleh jadi karena terlalu banyaknya pembicaraan menjadikan berat bagi orang yang mendengar. Boleh jadi orang yang mendengar tadi merasa bosan, bahkan boleh jadi juga dia akan lupa dari inti permasalahan, tujuan pembicaraan itu. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, khutbah Jumat, barakallahu fikum, tidaklah perlu terlalu panjang. Baik, intinya adalah penyampaian apa yang perlu disampaikan. Masalah hukum dengan dalilnya. Barakallahu fikum. Kelas yakfi, tidak perlu banyak-banyak. Intinya jamaah akan pulang dengan apa? Dengan faedah yang dia dengar. Amma terlalu panjang, muter-muter, tidak tahu apa. Baik. Akhirnya bingung, tidak ada kesimpulannya. Baik. Beda tentunya ketika disampaikan tak ini haram hukumnya, dalilnya qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya ini haram, tidak boleh dilakukan, dosa. Subhanallah. Fal italatu fil kalami tusabbibu fi idha'atil ma'na. Terlalu banyak, terlalu meluas dalam pembicaraan, ini menjadi sebab tersia-siakannya makna. Akhirnya tambah banyak tambah banyak keterangan, tambah membingungkan. Barakallahu fiik. Apalagi sesuatu yang sudah ma'ruf, tidak perlu lagi diberikan keterangan. Justru semakin memperpanjang keterangan, semakin membingungkan. Subhanallah. Baik. Coba lihat kamus. Baik. Alma. Alma. Mereka akan mengatakan ma'ruf. Alma, ma'ruf. Air itu. Ya kita semua tahu air itu air. Kapan Anda memberikan keterangan tentang air akan semakin apa? Semakin runyam. Barakallahu fikum. Begitu Anda mengatakan air itu adalah benda cair, keras, benda cair banyak sekali. Berarti Anda memasukkan dia, air ini, ke dalam sesuatu yang sangat banyak dan akhirnya Anda akan susah untuk mengembalikannya dia. Barakallahu fikum. Benda cair yang begini. Subhanallah. Air ya. Khalas air. Semakin Anda memberikan keterangan tentang air, semakin orang bingung tentang air itu. Fali talatul kalam tusabbibu fi idha'atil ma'na bi khilafi qillatil kalam wal ikhtisar allati yattalibu fiha al ma'na. Berbeda dengan pembicaraan yang ringkas, barakallahu fiik, sedikit kata-katanya yang jelas maknanya. Walihada kana kalamun nabi sallallahu alaihi wasallam mukhtasara. Oleh karena itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ringkas, wajizan, pendek, wa ma'dudul kalimat, bisa dihitung kata-katanya. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam yatakallamu li akthar min al hajah, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara lebih dari apa yang dibutuhkan. Walihada kanat khutabuhu wa ahadithuhu tuhfaz. Oleh karena itu khutbah beliau alaihi salatu wasalam, ucapan beliau bisa dihafal. Li'annaha min jawami'il kalim, karena ini merupakan kumpulan dari kata-kata. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami'al kalim, aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'al kalim, yakni kata yang pendek tapi maknanya sangat luas mencakup. Wa qawluhu wa tarku at-takallufi wat-tanattu', at-takalluf huwa izharul balagati wal fasaha. At-tanattu', yakni at-takalluf, membeban-bebani diri untuk menampakkan balaghah, kepasihan dan kemampuan untuk bersilat lidah. Wat-tanattu' huwa at-ta'ammuq wal gulu fil kalam. At-ta'ammuq, mendalam-dalami, wal gulu, berlebih-lebihan dalam berbicara, wat-tawassu' fihi, terlalu meluas, melebar. Wahada hasilun inda ba'dil mutahaddithina wal khutaba fi waqtina al hadir. Ini adalah yang terjadi di zaman kita sekarang ini, yang terjadi pada mutahaddithin, orang yang berorasi, orang yang berkhutbah di waktu nal hadir di zaman kita sekarang ini. Ma'anna al-aslati al-mutakallimin wal-khutaba ayu addu al-kalama bi usrubin wadih wa ibaratin wadihah. Padahal semestinya yang asal, yang pokok bagi orang yang akan berbicara atau berkhutbah, ayu addu al-kalama bi uslubin wadih, untuk dia sampaikan kata-katanya itu, khutbahnya itu dengan uslub, ungkapan-ungkapan yang jelas, ibarat-ibarat yang jelas, wal ibtiat anil ibaratil gharibah, dan menjauhkan diri dari istilah-istilah yang aneh, istilah-istilah yang mungkin populer yang tidak semua orang bisa paham, wal asalib al-mu'akkadah, dan uslub-uslub yang kuat, kokoh, li iradati idhari asyakhsiyati wal fasaha. Barakallahu fikum. Li iradati idhari, yani mereka zaman sekarang ini mereka berbicara untuk menampakkan kehebatannya dalam berbicara, kefasihannya dalam berbicara. Fa yang bagi ikhtiar al-alfaz al-wadhiha allati la labsa fiha, maka seorang yang mau berbicara, mau pidato, mau berkhutbah, dia hendaknya memilih kata-kata yang jelas, tidak ada kerancuan padanya. Wa adamu ta'ammuki bil alfadil ghamidah, dan tidak memperdalam-dalam atau mengambil kata-kata yang taib, al-ghamidah, yang tidak semua orang bisa paham, wal gharibah, kata-kata yang aneh, bihaitu yas'ubu 'ala sami' fahmuha. Di mana orang-orang yang mendengarkan susah untuk memahaminya dengan istilah-istilah yang istilah-istilah modern, sementara yang dihadapi, yang diceramai adalah orang-orang kampung yang tidak tahu istilah ini dan istilah itu. Barakallahu fikum. Yang susah mereka memahami. Wa hakadza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, bahasa yang mudah, bahasa yang gampang untuk dimengerti. La hawla wa quwwata illa billah. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u wal-'iyyu, al-haya'u khuluqun yamna'ul insana mimma yustahya min qawlihi aw dhuhurihi. Al-haya' adalah akhlak, ini rasa malu, ini adalah akhlak yang menghalangi seseorang untuk mengucapkan ucapan yang dia malu kalau dia mengucapkannya atau dia menampakkannya. Wa mimma la yaliq, atau perkara yang malu dia untuk dia tampakkan, yang perkara yang tidak pantas. Hadza huwa al-haya al-mahmud, inilah rasa malu yang terpuji. Barakallahu fikum. Bukan malu untuk belajar, malu untuk melakukan kebaikan, malu untuk hadir di majelis ilmu, ini bukan malu yang dibenarkan, bukan malu yang terpuji. Ini sebagian ulama mengatakan dha'ful iman. Barakallahu fikum. Justru ini termasuk kelemahan iman, bukan malu yang sesungguhnya. Malu itu adalah ketika Anda melakukan kejelekan, tidak mau melakukan kebaikan. Disitulah mestinya Anda malu. Wa huwa minal imani kama qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'u wa sittuna syu'bah. Seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu bidu wasittuna syu'bah, lebih dari 70 cabang. Alaha qawlu la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, yang paling di bawahnya adalah menyingkirkan perkara yang mengganggu dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dan cabang dari cabang-cabang keimanan. Wal matlubu huwa al-haya'u alladhi yakuffu sahibahu amma la yaliq, dan yang dituntut dari rasa malu itu adalah malu yang yakuffu sahibahu, yang menghalangi orang tersebut dari melakukan perkara yang tidak terpuji, tidak pantas. Wa huwa alladhi yakunu minal iman, malu yang seperti inilah yang merupakan bagian dari iman. Wa amal haya'ul ladzi yamna'u sahibahu min at-ta'allumi was-su'al amma yahtaju ilaihi. Adapun rasa malu yang menjadikan orang tersebut tidak mau belajar, malu untuk bertanya padahal dia sangat butuh dengan jawaban itu dari pertanyaan yang ada dalam benak dia, tapi malu, akhirnya dia tidak bertanya. Wa min at-ta'limi wa da'wati ila Allah, malu tidak mau mengajar. Tidak mau mengajar, malu katanya. Wa da'wa ila Allah, malu. Tidak, malu untuk berkhutbah padahal sudah diajak khutbah. Tidak. Katanya malu. Tidak, da'wa ila Allah. Tidak, disuruh ngisi halaqah, menyampaikan ilmu. Tidak, wa minal ma'ruf wa minal amri bil ma'ruf wa nahil munkar. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, katanya malu. Fahuwa haya'um madzmumun, maka rasa malu yang seperti ini rasa malu yang tercela. Malu untuk belajar, malu untuk bertanya perkara yang dia butuhkan, malu untuk mengajar, malu untuk berdakwah, malu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka ini malu yang tercela. Wahuwa khajalun la haya. Khajal ini rasa takut sesungguhnya, bukan malu. Wahagiru matlub, dan bukan ini yang diminta, bukan ini yang dituntut. Wallahu jalla wa ala yakul wallahu la yastahyi minal haqq. Allah mengatakan Allah tidak malu untuk menyampaikan dan mengatakan kebenaran. Fal haya'ul ladzi yamna'u minal haqqi huwa haya'un madzmum wa laysa huwal mamduh. Rasa malu yang menghalangi orang dari kebenaran, taib, ilah rasa malu yang tercela, bukan rasa malu yang terpuji. Waqauluhu al-'i yakni qillatul kalam. Al-'i kurang dalam berbicara dan berkata. Lal ajiz, bukan karena kita tidak mampuan untuk berbicara. Fayakunu hadza syahidan lil bab. Inilah sebagai pendalilan kita, syahid sebagai titik pendalilan kita di bab ini. Fayam bagi al-iqtisar ala ma yuhtaju ilaihi minal kalam. Maka hendaknya kita mencukupkan diri dengan apa yang kita butuhkan dari pembicaraan. Wa adamu ziyadati fihi syai'an la yuhtaju ilaihi. Tidak perlu ditambah-tambah yang kita tidak butuh. Wa hadza minal imani aidha. Ini juga termasuk dari perkara iman. Wa inna sahibahu yakunu muttasifan bil iman, dan orang yang seperti modelnya dia memiliki sifat dari sifat-sifat keimanan. Fa in kana yuridul madh wa sana fa huwa minan nifaq. Dan kalaupun dia berbicara dan hanya dengan bercita-cita berkeinginan untuk dipuji, disanjung, maka ini bagian dari kemunafikan. Lakin idza kana yuridu bayanal haqqi lal madh wa sana, akan tetapi ketika dia berbicara dia menyampaikan, barakallahu fikum, dia berusaha untuk memahamkan orang. Yuridu bayanal haq. Dengan itu semua dia pengen agar supaya orang paham, agar supaya orang tahu tentang kebenaran. Lal madah, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Fahuwa minal iman. Maka berbicara yang seperti ini adalah bagian dari keimanan. Faqillatul kalam wal iqtisar ala ma yuhtaju ilaihi innama huwa minal iman. Sedikit dalam berbicara, mencukupkan diri dari apa yang dibutuhkan, innama huwa minal iman, inilah bagian dari keimanan. Bi khilafi kasratil kalam, berbeda dengan banyak bicara, allati hiya minan nifaq, itu bagian dari kemunafikan. Li'annal ghalib ala sahibi hubbu dhuhur wal madh, karena kebanyakan atau yang mendominasi pelakunya itu adalah hubbu dhuhur, pengen dianggap berilmu, pengen dipuji. Wa qawluhu wal bada wal bayan, bada huwa muqabilul haya, lawan dari rasa malu. Wa huwa minal bada'ah allati hiya al isa'ah wal fuhsh, yani gampang dan suka berkata atau berperilaku yang memalukan. Barakallahu fikum, tidak ada rasa malu. Wa huwa min khisalil min al munafiqin, ini bagian dari akhlak dan karakter orang-orang munafik. Qala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'mina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Walladzina yu'dzuna al-mu'mina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan adapun orang-orang yang senantiasa menyakiti, mengganggu orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukannya. Tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, Barakallahu fiik. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah melakukan kedustaan yang sangat jelas dan dosa yang sangat jelas. Ini sifatnya mereka. Wal bayan huwa kasratul kalam wa ta'ammuq fi an-nutqi wa at-tafasuh. Wal bayan yang mazmum, bayan yang dimaksud di sini adalah kasratul kalam, terlalu banyak bicara, wa ta'ammuq, dan terlalu mendalam-dalami, terlalu banyak berbicara, wa at-tafasuh, berusaha untuk memfasih-fasihkan ucapannya, idharu at-taqaddum fihi 'alan nas, dan pengen menampakkan dirinya bahwa dia lebih hebat di atas manusia. Wa ka'annahu na'un minal ujubi wal kibir. Ini sepertinya bagian dari ta'ajub. Orang merasa ta'ajub dengan dirinya dan sombong. Walakin sayati anna minal bayani ma huwa mamduh, dan akan tetapi akan datang pembahasan bahwa di antara bayan kemampuan orang untuk memahamkan apa yang disampaikan itu mamduh, terpuji ketika yang disampaikan itu adalah kebenaran. Wa huwal bayanu alladhi yudhhirul haqq, yakni keterangan dan kemampuan seorang untuk memberikan keterangan agar supaya orang paham tentang al-haq. Wa yuwaddihuhu linnas, tabarakallahu fikum, dan menerangkannya sejelas-jelas dan seterang-terangnya kepada manusia. Itu tidak mengapa. Bikhlafil bayan alladhi yahmilu sahibahu ala hubbi al-mira alladhi huwa minan nifaq. Berbeda dengan keterangan yang mendorong pelakunya ini ala hubbil mar al-mira, untuk senang berdebat, senang untuk berdialog, yang dengannya pengen dia dipuji, pengen disanjung, pengen dielu-elukan, dan ini bagian dari kemunafikan. Sallallahu alaihi wasallam. Faqalu al-bada yuqabilu qawlahu al-haya. Al-bada ini lawan daripada al-haya. Waqalu al-bayan yuqabilu al-ayy. Fal muradu bil bayani huna kathratu kalami duna faidah. Yang dimaksud bayan yang tercela di sini terlalu banyak bicara tanpa faidah. Tapi sekedar untuk menampakkan diri bahwa dia hebat, dia berilmu, dia orang yang menguasai, dia yang paling paham, dia yang subhanallah. Sekedar bahwa dia pengen dipuji. Barakallahu fiik. Masyaallah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, barakallahu fiik. Baik. Jadi kalau kita berbicara atau kita berpidato, kita berkhutbah, ya secukupnya. Baik. Yang penting orang sudah bisa paham. Tapi kalau orang masih perlu dipahamkan lagi, ya tidak mengapa untuk lebih diperjelas lagi, atau diulangi lagi. Barakallahu fiikum. Intinya masalah niatan. Kalau dia memperjelas, barakallahu fiikum, dia pengen dengan itu agar supaya orang mudah dan lebih paham dan mengerti tentang kebenaran, maka itu lebih bagus. Karena tujuan dari berbicara adalah agar supaya orang paham. Baik. Akan tetapi kalau niatannya agar supaya mendapatkan pujian, sanjungan, maka inilah bagian dari kemunafikan. Wal'iyadu billah. Baik. Bila huna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa aqul da'wan. Alhamdulillah rabbil alamin.